fa waqtuhu muqtun. Man utawi sapa wong iku lam ya ta'adab ora gelem nganggo tata krama sapa man lil waqti krana manjinge wektu. Fa waqtuhu mongko utawi waktune man iku mau iku muqtun dadi bendu. Jadi jane iki biasa, maksudnya biasa niku kenyataane menjen ngoten terhadap menungso mawon pun terjadi ngoten. Wis wong gak ngerti wayah, cara jawane ngoten lho nggih. Wayah iki ngadep ratu terus ora sopan ngoten niku yo kabeh tu ora seneng. Wayah iki ning ngarepe wong sepuh terus penjilaan ngoten niku ya wong sing krana enek wektu tertentu kok dheweke ora iso nggunakne tata krama ning wektu niku, maka waktu yang dia lakukan tanpa tata krama niku mesti dibendoni. Nah, terhadap menungso mawon pun ngoten. Apa meneh terhadap Allah Subhanahu wa taala ngoten lho sak. Niki niku dibicara sudah didawa ngoten. Dadi dawa. Alon Gusti Allah ora ngolah saseh lho. Nek kowe muni ngono, ya justru semakin nemen lah muga tata krama ngoten lho. Ali ya ngoten. Iki wak jenenge pancen nuwun sewu niki pomane, enten bocah. Anak sampean sampean jak sowan kiai. Sekaro Pak Yai lah umur nuwun sewu lah ge, umur jaluk pangku. Ya, kabeh kiai wong enek tamu bocah cilik ya lho pangku mboten napa-napa nggih mesti unine ngoten to nggih. Mesti unine ngoten tapi jenenge ngoten niku sampean. Kiai ini mboten masalah sampeane mesti gak terima. Mulai anak sampean sampean cetoti. Berarti waktu gak tanpa tata krama niku wau ndadekne bendu. Mbah kuwi bendu saka Allah langsung. Napa mungkin ya malaikat-malaikate sing gak seneng. Atau mungkin orang-orang yang tahu kemuliaannya Allah mesti enggak rido. Enggak rido. Muktun itu dimaknani disengiti. Jadi bahan pembicaraan sing ora nyenengno. Lek sampai uang mboten ngerti wayah. Ini wayahe akeh wong turu kok bengak-bengok. Ini jenenge wektune akeh wong turu gak nganggo tata kramane usume wong. Ini mesti sengiti. Ya senajan orang enak undang-undang ya. Dibarang bengok-bengok di waktu ada orang tidur. Ini benar-benar ada undang-undang. Benar-benar. Kemudian ada ini omah-omah kudiri. Tip-tip kudiri. Tak setel bilan. Terkarep-karep kudiri. Tetapi kan. Ya enten tata krama. Ini wayah turu. Enak tombol cedek. Nah itu semua. Ada tata letak unggah-ungguh. Ini enten. Waqala lan jawuh. Kasih soal tata krama ini. Waqala lan dawuh sapa Ibnu Mubarak, Syekh Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu. Nahnu utawi kita para ahli tasawuf. Ila qalilin maring setitik menawa ada bisa den tata krama. Iku akhwaju luweh butuh. Mimma tinimbang saking kita ila kasirin maring kang akeh menal ilmi saking kepinteran. Awak dhewe kelompok tasawuf iki ora butuh pinter akeh. Dhewe iki ngerti tata krama senajan mung sedhithik. Dadi mung sing sedhithik niku paling inti lho. Maksudnya sing sedhithik niku mboten kok angger-angger tata krama mboten. Tata krama sing sedhithik itu ya jadinya akeh lah nino tadi. Iya gak? Sing setitik ini gue apa? Ngerti enggak hubung ini lah kita setitik. Tapi lah di jelantengnya kan jadi akeh. Iya. Jadi akeh. Dan itu sing biasa landepe rasa. Duduk apa? Duduk pinter akal. Ternyata pengen nuwun sewu ini. Soal tata krama ini. Kemarin jenengan jeneng sepuh-sepuh ngrasakne banget akibat saka kurangnya tata Kota Kromo akeh wong rumah tangga gak tentrem, akeh wong tetangga ora rukun. Iya to nggih? Iya jenenge perkara ora duwe unggah-ungguh. Padahal itu nembe terhadap sak padha-padha menungsa. Dereng tata kramane terhadap nabi, dereng tata kramane terhadap ulama, dereng tata kramane terhadap Al-Qur'an, dereng tata kramane sing paling dhuwur-dhuwur terhadap kesadaran kehambaan kula panjenengan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Wa qala wa qila lan dijawahaken dibadihim maring setengah wong ahli tasawuf. Ya sayyi al-adab. Ana wong aku ahli tasawuf. Apa enak wong bungok-bungok. Ya sayyi al-adab. Jadi, ya bae niku jane wong ahli tasawuf, tapi dibungoki wong. Ya sayyi al-adab. Fakola monggo jauh sapa batihin. Lastu sayyi al-adab. Wong niku mboten sayyi al-adab. Tapi sebagian makna yang saya ingatkan. Lasta bisa yu'il adab. Jadi pitakon. Napa sampean ngoten niku mboten luweh kurang ajar soal jahat ini. Wong sing kurang ajar. Ngoten ya, ini dijawab. Napa jenengan ngoten niku mboten luweh kurang ajar. Maknanya napa? Lek enten wong ujuk-ujuk wis nelokne wong. Hei wong kurang ajar iku nuduhno, ngoten lho. Lek wis muni dhewe iki jane kurang ajar. Iya kan ya? Ya nek akhire nek panjenengan iki ngaku duwe tata krama terus ditakokne. Wa man adab bakal. Lek panjenengan kowe ngaku duwe tata krama, wa man lan iku sapa? Wa man lan sapa? Ada bakang mus mulangi tata krama sapa man kaing sira sing mulangi tata krama kuwi sapa faqala mongkon jawab sapa ba'duhu mongkon wae kula niku sing ngurusi tata krama nggih ahli tasawuf artinya kok cerdas temen jane muni ya saya aladab niku dites men kowe cerdas men tak omongi ngono tok langsung balasanmu kok ngono sing ngurusi sapa cara jawane. Iya, iya, wong ahli-ahli tasawuf ni, wong dibelajari peka kok, ulon. Wong ulon ni, wong mawon kalih konco dibelajari laten-laten. Kalih guru kula ni, dikon bedek kebutuhane konco. Nek konco lungguh, nyumet rokok. Iku mesti butuh asbak. Niku kalih guru kula dikandani, laten ana konco mulu, jukur asbak. Ora usah diperintah. Ngoten kok. Guru ini guru kula niku. Kok sampai kula zaman narane bu kurang tata krama niku. Jenengan dhewe sing kurang tata krama apa itu. Jadi ternyata panjen wong belajar tata krama niku mboten keng pinter ya ta. Tak mboten keng pinter ta, keng ngrasa ta nggih. Cara wong Jawa ngarani tepak awak. Lah aku pas ngene iki. Iki penake jane diapakne. Aku lek pas ngene iki cara sing penakno diapakne karo wong. Niku sak durunge ndek di ngonokne wong ndek wis ngonokne dhisik. Ngene lho sakjane niku. Jane nun saya wong rumah tangga lek gelem ngene lek rukun. Sak urunge bojoku ki njaluk apa ngono ki upama wayah ngene iki jane sing penak diapakne ta aku. Dipijeti alah daripada aku dipijeti tak mijeti dhisik. Iki lek akhire tabrakan karepmu. Aku sih pak, enggak usah aku sih ayah bu, jadi enggak rebutan mijet di sini. Itu tata krama nih gua. Niki baru nungsa, baru terhadap menungsa loh. Lah nopo makle, lah niku dibungu kali sing maha kuasa. Mesti ini nungsa nih soal tata krama gih. Nek soal oleh kau lah niku. Syarat kodo ayo, wah. Yang penting syarat, yang penting mulai lah jadi. Tapi hukum lah nih mau soal undang-undang loh. Anggur mana yang berbuat salat tu? Ya, buat salat. Tapi lek niki ditok ni teng rasa unggah-ungguh kawula terhadap Gusti. Nah, ya, mesti ni kudu nilai ya isin. Mosok tau soal sebo sedina ping 5 kaya mesti anggur wayah sebol si kentrong ya Allah Akbar. Mesti aku jenisin. Iya, ya mesti ini kalau nek wong rumah saya jadi kawula tenan terus. Ya, mulanya akhirnya apa? Posisinya pun menjadi, tapi menjadi posisi kehormatan, masya Allah. Gusti Allah iki kok yecik pandah welas karo kawulane sing tukang lali. Jadi akhirnya entene namung rasa ternyuh. Rasa dihormati Allah. Niku lek manahe pun tuwuh, pun medal tata kramane. Wal adzabul lazimatu sakniki lek dipitakonaken, dipun tangletaken. Bagi seorang murid sing suluk itu sebenarnya tata krama yang harus dilakukan itu apa saja? Nah, ngoten terus itu nggih. Yen wae lah kidik wae sik wingi nggih. Iki sing dibicara lah nang tata krama ngoten. Terus sakniki sakjane jentre tata krama sing kudu dilakoni murid niku napa? Wal adabu utawi tata krama alazimatu kang wajib kang mesti sing harus terjadi yang harus terselenggara lil muridi kedua murid iku amatun sumrambah niku umum fi zahirihi ing dalam lahire murid wa batinihi lan batine murid dalam hal tata kramane murid sing ajeng suluk sing wong sing pun kepengin ngambah dalan tumuju dumateng Allah iku tata krama sing kudu dilakoni napa mawon jawabane mutlak umum lahir dan batin wa adabu zahiri utawi pira-pira tata krama lahir iku tabaun manut li adabil batin maring pira-pira tata krama batin mun otomatis wong niku lek batine niku apik lakon lahirnya mesti apik niku pun otomatis tapi dibalik mboten kena wong nek lahir apik dereng mesti lek jerone apik ngoten terus antem niku dalil az-zahiru ya dulu ala batin lahir niku nuduhno ning jerone batin nggih tapi mboten betah suwe lek pancen jerone niku elek suatu saat mesti dijodol elek ngerti lho nggih pasti itu akan muncul nanti tanda-tanda jelek dari dalam itu akan muncul senajan dilamis-lamis kaya apa ketok api niku suatu saat mesti dijodol omongan sing ora beres niku saestu niku makanya bener sakit sama delik no akhlak jenengan bener sakit bener sakit lah wong sing teliti ya lah sama madep ngoten tok terus cara nilai nunggu sampean ngoten ini biasa nek nomah ngene ngene ngene aja wong titen tak sampean pun kondangan kurang sampai wong muka safa si wong titen ngoten lawan pun kondangan gitu. Ibu-ibu paling malah rapat tak tidak. Mana tak kalau terang nengke. Bicah cili, nanti minggu bayi, nanti minggu bu, minggu sih betul bayi. Minggu lah, apa? Bericine sikil nengke, gegem nengke terus, nyakan tem. Minggu gatine pun masuk angin tapi dibetah nengke. Minggu, lah, serap. Enggak payah pun nanti minggu. Meski kan daya tahannya yang sepuluh kali tiang kali tiang gender nengke. Wong tuwa biasa ora awalnya ketemu nek sasi ning ketemu ngoten. Niku dan diblonyoi minyak telon. Bumbung durung montah. Niku pun ngempet. Niki namung ngelmu titen. Mboten sampai oh iki iso bedhek ora iso bedhek ngelmu titen. Ngelmu titen. Jarno ya sedhi kandhani ibuke ngono malah montah ora. Sama ini sempedak itu dilungah nangis saya, muntah. Bukan apa? Gemit ini diterusin ini kayak selendep-selendep, teng-teng, buatan penak. Isinya nangis saya, sedikit bayi, nampak saya lapor. Misalnya ini namang muntah, ngerti ini, wow. Nah, ini pun ngerti ini, perlu sama ceplas yang banter ben nangisnya tambah banter ben keringetan. Lagi hari kemarin pun keringetan, ngeten. Keringet sing mlebet niku pun medal olahraga nek cah cilik nangis iku. Niku bak tadi akhir kesel ya terus meneng ngene iki. Lek ora cah cilik nangis montah dalu jiar nek lek kesel meneng dhewe. Niku mboten kok wong gak welas be anak mboten niku olahragane niku. Lah nek pengin bantu ya jenengan blonyoe ngangge minyak telon sing anget-anget ngoten. Ku. Iku contoh mawon. Niku soal titen wae. Jadi suasana batin, adab tata krama batin itu menjadi pusat kelakon lahir. Mungkin tidak cepat kan itu. Jangan mata khusus kok ya apa ngoten nggih. Niku iki lek pancen kecenderungan jerone jenengan niku panggah soal-soal bondo dunia duniawi. Mungkin nyelebune sama lek panggah niku mawon. Senajan kawitan yang ngomong ganjaran, ngomong ngomong wirid, ngomong napa, ngono terus terus lah terus. Dunyane. Iki kudu mboten kira dipedhak, apa mboten kira dielaki. Lah isih nom ngoten niku. Bocah kok kasmaran. Iki ora kira dielaki, ora nek klebet cah wedok ngono wis pendirang ngoten. Niku lek cara njenengan kula mbloro, kerane bocah ngene supaya ngentilangi. Ngentilangi iki ya tandang gawe sing ora patek ana gunane. Jeluk jeluk suah maca wis wayah anu puber niku lho ya. Niku mboten kene iki mboten nek dibujuri. Lah terus sakniki napa to sakniki? Lek nek pancen tata krama lahir niku saged terselenggara karena tata krama batin pancen nyata. Menawi kula menate nerangaken nggih. Ayat niku. Iman takwa niku kali Allah taala ternyata mboten kok takwa niku salat, zakat mboten lho nggih. Niku pun adab lahirnya wong takwa. Tapi sak dereng iki enten setunggal ayat sing kadang-kadang rapat diterang nih. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Maknane napa? Wong sing percaya karo barang gaib. Iku disilak barang batin. Ya, tatanan batin ditata dulu, diamankan dulu lah. Mulane jare enten kiai sing marani alladzina rupane wong akeh yuk minuna kang mengamankan apa ladina ngoten. Mun di mana ne percaya ni? Di mana ne mengamankan apa ladina ing perkara sing bil ghaibi. Ing perkara sing ghaib. Napa? Batine niki lho. Diamanno sangka akhlak-akhlak sing elek. Lek batine wis akhlak eleke batin niku wis diresiki. Jur kari akhlak apike batin baru teruse wa yuqimu nasalah mesti enteng. Tapi lek akhlak batine niki tesih dedel dua. Terus dedel dua. Dedel dua iku ya sik dedel dua ngono. Sik morat marit ngoten. Sik pating selengkrah cara disawang. Niku mengke nggih. Salahe mesti ate eklek. Iki anak nek tak eklem iki istilah anyar iki. Apa tak eklem iki salah atung. Salah atung terus apa nek? Salah atung nek tak eklem wis. Glece-glece. Wis berling lek kober karo eling budal lek ora ya wis ngoten. Enggak ada kedisiplinan lahir. Iku mesti niku. Ngoten. Niku mulane wa adabul batin utahe sing jadi tata krama batin, iya utawi tata krama batin, iku at-tahalli berhias. Bimahasinil akhlaki kelawan piro-piro bagus, piro-piro akhlak, kulliha sekabiane akhlak. Wafil hadis lan iku ing dalam siji hadis. An Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, annahu satemene Rasulullah iku kala dawuh, adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi summa amarani bimakarimil akhlak. Adzabawus mulangi tata kramane ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun langsung. Jadi sing mulangi tata krama aku, sing nuntun tata kramaku kuwi duduk sapa-sapa langsung pangeranku dhewe. Wani pas. Fa ahsana moga banjur bagusaken sapa Rabb tak dibi oleh paring tata krama ingsun. Niki lah kata-kata ini kita ana pun banget tata kramane to nggih. Kanjeng Nabi jelas wong kanjeng Allah taala oleh dawuh teng Quran wa innaka la'ala khuluqin azim Muhammad sak temene sediramu kuwi nabi sing tata kramane tata krama sing agung banget. Lho, sing dawuh Gusti Allah lagi. Dewa semuanya bangsa kanjeng Nabi sing nampa lah kok malah jauh. Cara jawane ya dibalekno neh. Gusti Gusti wong kula saged ngeten iki sing ngulangi jenengan. Lah menawa gak ngono ora kok. Oh nggih wong kula ora muni ngono. Lah kula ki ngoten kon wong pancen lek kula mondok pun dangu kok. Ngoten malian mboten kok terus lah napa to wong. Sedaya iki lak barokah Pak Yai. Dene wong sopan ngoten. Kok ngene iki ten mboten wonten Pak Yai sing mucal mulang nguruk nguruk itu tak kerama kula wonten ngene-ngene nggih. Kula niki dadi wong jejel juga. Niku jenenge ora kok malah ngombe wong sing enten kula. Kula niku anake kaji lho Pak. Wah malah nyelingkri. Jadi niku lek kaji Nabi mboten niku kaji Nabi niku sing muluki tata krama aku Gusti Allah. Lah ternyata pancen Allah kuwi lek mulangi tata krama banget bagus e. Akhirnya apa? Kata sandine saka Gusti Allah. Gusti Allah memerintah satu kata saja. Suma amaro nuli perintah sapa Rabbi ni ing ingsun perintah bimakarimil akhlak kelawan pira-pira pakerti kang mulya. Ya rumuse namung niku tok. Gusti Allah iku perintahe merintahno perkara pakerti sing mulya. Dan itu sebenarnya setiap orang tahu. Secara nurani loh ya. Secara nurani, rasa nurani. Jujur rasa kepentingan. Rasa kepentingan mungkin sejenak. Rasa nurani itu juga setiap orang tahu. Wong halam. Pedus nih gue mawon. Mulino zaman patani nih gue. Zaman undang gue marah. Gue. Kucing ini gue kudu sampean tuhi pindang angger kucing marot tengri gue sama kayak pindang angger marot pas tengri sama kayak pindang gue lihat dino itu sama itu pus nanti lihat kok ada nih marot ngeong ngeong ngeong ini gue kucing dan jadi nggak nih betina dipakai nih Gusti Allah dan Gusti Allah Allah Akbar ya Allah sholat nih orang moro moro ini lagi mikir ya jadi tato kerama kok orang. Lah jenengan nganggo kelah. Malah wah kok. Yo oleh tapi ngono kuwi lek nganggo rasa tata krama gak bener. Ngerti. Tapi upama dilakoni sedo akhir salat sedo akhir anggere ora brojol lagi sah. Sah. Jadi soal undang-undang. Faqala bajur jauh sapa kanjeng Nabi. Menapa maos ayat Al-Qur'an? Maos ayat Al-Qur'an. Dawuhipun khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Khudz ngalapo sapa sira Muhammad? Al-afwa ing senengapura. Senengapura. Iki termasuk akhlak sampurna. Wa'mur lan perintah sapa sira bil urfi kelawan perkara kang wis dadi uruf. Uruf itu apa? Uruf itu sesuatu yang sudah disepakati oleh setiap orang bahwa itu baik. Niku uruf. Mane kiai sepuh lek maknane bil urfi kelawan perkara kang wis kinaweruan bagus. Lek kok kinaweruan iki lek meruwi kon di, itu kok nurani sih. Lek bahasa hadis yo jenenge fitrah niku. Saniki lek enten anak bekti wong tuwa. Niku sing ngarani anak bekti wong tuwa apik ngoten niku sinten? Napa perlu didemokrasekne? Bisa dipilih dengan damel pilihan sing sing iki ngarani apik, sing ngarani elek ngoten. Kan? Lho, sing ngarani lek bekti wong tuwa niku apik ngoten niku lho. Niku apa wong Islam tok apa wong Kristen tok apa wong Buddha Hindu tok lagi kabeh menungso. Gitu ya. Nah, itu Rasulullah diperintah oleh Allah untuk supaya apa? Menganjurkan, menyuruh umatnya ini supaya berbuat yang baik. Yang namanya baik itu bukan kok yang benar. Artinya yang pasti, sunnah hakikat itu enggak. Rasulullah tidak pernah menyuruh umatnya untuk berbuat yang hakikat itu enggak pernah. Karena sesuatu yang hakikat itu di luar kemampuan manusia. Betul ya? Tapi kanjeng Nabi namun diperintah supaya umat ini nglakoni perkara sing wis diweruhi setiap orang bahwa itu baik. Enak wong repot ngulung. Gitu? Enak wong lara ditambani. Nggih. Enak wong takok dijawab. Enak wong nyapa dibales. Iku nun jauh, ngoten-ngoten iku. Napa terbatas kangge wong Islam to? Boten. Nah, dene soal undang-undang sing sok salah niku karo Kanjeng Nabi. Dikengka Allah Ta'ala perintah dengan Kanjeng Nabi kon ngapura. Apa meneh lek namung kesalahan sing berdasarkan kowe dhewe sing ngekeki batas. Lha kudu mbok ngapura. Apa meneh lek kesalahan sing mung soal hakmu dijaluk. Malah aku jumpa ngapura. Mula Kanjeng Nabi lali kau dakwah. Dihantem. Waktu kali tiang Thaif sampai gucer. Darah pun. Kanjeng Nabi ngutun kok terus. Ngamuk, ngamuk. Kau gak ngerti ya lah aku Nabi ya. Orang kok ngono. Kau gak ngerti aku Nabi loh ya. Aku lak nyedak no kau malah hati loh. Mboten ngoten Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril gregeten loh. Malaikat Jibril gregeten. Nabi disak wiyah-wiyah kaya ngono. Dan iki Malaikat Jibril akhire terus iki. Jawabe kanjeng Nabi terus iki. Bril ora usah ngono. Tak dongakne ae. Allahumma hdi qaumi fa innahum fa ya'lamun. Ya Allah. Saman tuturke, saman buka. Jenengan paringi pitedah kaum kula niki. Ampun jenengan siksa Gusti, nganten tiyang-tiyang niki pancen dereng ngertos. Nuwun sewu, nuwun sewu. Sak niki nuwun sewu iki, elek wong dadi presiden. Dikuyo-kuyo dilolokne sing ora pecus, sing kinerjane ora bener, menenge yo ora bales. Iku kira-kira sing mulya akhlak iki sing ora bales apa sing nguyu-nguyu terus. Mun bablakan lha ora cara sampean sing biji ngoten lho. Ora sarji. Mun bablakan mawon. Iki omong-omongan makruf iki sing tegese setiap orang tahu perasaan itu. Nalika dinyek, nalika diarani tuduh ngene, tuduh ngene, tuduh ngene sama sekali tidak membela. Bahkan itu tidak pernah ada buktinya sampai sekarang. Niku jane kok menengeh ngene jane sing kelakuane apik iki sing ngelokne apa sing dilokne. Dan yo wes, kira-kira sampean marendi dipimpin sing akhlake apik karo dipimpin sing tukang ngoceh ngoten niku. Dan yo wes, nek ngono berarti cek duwe nurani. Cek duwe nurani. Ini kita jelas pikir tapi jelas suku di apa? Di Singapura. Salah-salah di Singapura. Sing apik-apik perintah no. Sing orang ngerti aja mbok ladeni. Wa a'rid lan mengowo sapa sira anil jahilin saking pura-pura sing durang ngerti ra ngerti. Yo menen ra ngerti di piye. Yo mono ora ngandel, malah ngeyel dong orang ngerti ini. Iya ta? Iya, bocah cilik diomongi. Iku panas nih. Sama ngomong-ngomong panas, bocah cilik dereng tau roh sing jenenge panas piye ora tau roh. Sama panas saya panas. Yo pancen berangkat ngarep marani gelas kebul-kebul. Iya ta? Wong pancen jahilin lho. Iya. Lah ya ya carane ora kok ngono. Aja mbok jak dialog ta jahilin iki. Cekelen tangane. Nek perlu celup nasi teh. sampean cekel ben kira-kira ora kecelup akeh aja putah ben roh. Lah nek wis roh niku mengko ora usah mbok omongi wis mengo dhewe wis pegah demek sing kebul-kebul. Nggih. Lah mbah-mbah iki biasane pegah ngono kuwi gak telat kesuwen iki ngoten iki dibungoki mawon lho dibungoki ta malah berangkat. Ya kados dene Nabi Musa niku nggih kon milih antarane gedang karo mawa lah kok malah cukup mawa. Bapaknya ini ku dalam rangka untuk penyelamatan. Kira-kira ini ku berhenti selamat nih Gusti Allah. Nabi Musa milih mawa. Ispaten impir ontul cilik malah. Karena belum tentu suatu bentuk kecelakaan itu tidak berhikmah. Wa arit anil jahil sih gak ngerti-ngerti hikmah. Ini ku surah sambo reken lah. Dan saat ini katun kulon jenengan. Jenengan arep melok. Wong sing budu-budu sing ora roh unggah-ungguh niku sampean perhatekno terus dipenterlengi TV sampean. Terus ajeng sampean gugu omongane ning koran. Apa ta ajeng sampean jiarno ngono ngoceh-ngoceh apa ta sampean ngonone? Lan mulane Pak Yai sing sepuh-sepuh niku tetep ngene. Wes ora usah bales dimu-dimu. Iku lek bales-bales dimu lek terus sing apik karo sing elek iki bedane apa? Ya. Jadi ora kok soal iki kalah menang, iki padha bangsane, padha dulure, padha Indonesiane, padha merah putihe, padha ning tanah aire. Lho kok terus model gontok-gontok musuh-musuhan nek nganggo nurani sing tenan mesti sampe to. Saestu. Lah saiki arek sing waras sing ndi? Iki Mas yo sing ngomong Kiai Nom harus kuwek to. Orang kok soal nek kalah menang, ngono sewu, kalah menang, kalah-kalahan, menang-menangan. Kala digerutuk sak balane dhewe dipimpin kiai ini gelis wae lho. Nggih. Tapi ora soal menang-menangan iki golek tatanan sing tepak ki piye. Golek karepe sing nom-nom yo ora, banser-banser karepe yo gudak-gudak-gudak. Gemblengane wis suwe ngono karepe banser-banser niku. Ya tapi wong Kanjeng Nabi lagi kaya tuntunan mboten ngoten lho. Wa a'rif anil jahilin. Wong gendeng kok jak dialog kok dadi gendeng pisan. Wong gendeng kok padoni. Ya wong mabuk ngoceh kok melok ngoceh pisan to wis. Genten mabuk pisan kowe. Nah, terus bisa nih sakit ngeliatin tuh sunyi. Lek ningali dawuh Rasulullah niki, berarti soal tata krama niku jadi gak jatah. Napa? Jatah. Jatah. Selebihnya, ngeliatin di samping ada jatah, kita diberi wewenang juga sebenarnya untuk melatih diri. Walayah sululan orang bisa hasil, lahu kedui murid. Apa zalika mengkono-mengkono tata krama batin sing apik mau. Ba'da taufiqillah sa'usif ditulungi Allah wa ta'yidihilan oleh nguatakan Allah orang yang bisa hasil illa biryadoti kejubuh kelawan latihan wal mujahadati dan memaksakan diri itu bisa satu modalnya sudah diberi taufik tapi insya Allah tanda-tanda diberi taufik itu sudah ada nun sewu secara khusnudzon umum wong Indonesia niki kula yakin, niki keyakinan kula nggih. Wong Indonesia niki kabeh wis kaya taufik karo Gusti Allah. Saestu. Artinya bahan-bahan sifat gak patek mentolo niku wong Indonesia isih kandel. Niku kali Allah Taala pun diparingi. Diperkuat juga insyaallah karena ijak akeh kiai, ijak akeh pituturi wong sepuh-sepuh. Gitu nggih. Niku yang tentayit sakit Allah. Kanton saat niki membuat suasana. Hoho. Dia meri bangsa kita secara menyeluruh ini punya daya diri membangkitkan, melatih diri untuk punya seneng ngapura, ngajak sing apik-apik, berpaling dari kebodohan, dari orang-orang yang bodoh. Itu hanya soal kurang latihan saja. Tapi kula pribadi optimis. Mentalah. Orang kok soal niki presidennya NO nopo dudu NO, presidennya gusur nopo dudu gusur, betul soal niku. Tapi tren gaya nih wong sak niki krono wis kadung keblowok blowok lakon sing elek niku pun rasane sengsara pun suwe. Niki sak niki pun mulai dok labaan golek dalan sing apik. Cara wong niki lampu mati wis kesuwen ngono lho ya. Niku mulai duk terontong-terontong marani lampu padang. Mulane ana lampu padang itir-itir. Kiai ngaji Hikam Sidik ngene sing ngrontokno wis lumayan iki kan. Padahal jenenge urung patek padang iki jenenge itir-itir iso maca kitab ngono tok jane. Dereng sampai padang sing jumblang genah dereng. Mulane insyaallah. Insyaallah. Indonesia ini pasti nanti akan ditolong oleh Allah. Indikasine terontong-terontong pun mulai kathah. Sak niki niku sampean tingali. Niki indikasi secara perilaku lho nggih, mboten indikasi napa-napa kula. Indikasi secara perilaku. Sak niki niki taun 2000 niki sampean tingali. Enten penyanyi sing ngetop. Raja Dangdut pun mboten enten. Penyanyi pop sing ngungkuli Kosmos pun mboten enten. Iya. Sampai penyanyi sing rada tenar setingkat Iwan Fals lho niki. Saat ini pun betul sakit muncul. Seluruhnya kedelep kalah karo sholawat. Ngetren 2000 ini. Yus busak bentuk-bentuk sholawat. Mulai sing sholawat campur model Kiai Kanjeng, sing model Hadad Alwi, sing model lah sinten male lah. Sing, yu malah sing model langgaran-langgaran, sing model patrol di poso nito. Gitu deh. Ini tuh sebuahnya saat ini diterima di masyarakat malah upama enak sebagian sing jek seneng lagu pop, jek enak sing lagu ndang, tetep tidak bisa ngungkuli tenare selawat. Indikasi nih, aja ngukur sing wong tuwa, ngukur sing cah cilik-cilik. Ya betul ya, ngukur ketenaran lagu itu jangan dari akale wong sehat wong tuwa. Lah wong tuwa anu enak nostalgia, enak kenangan, enak macam-macam niku kepentingane rena-rena. Lek cah cilik niku kan ngertos ombalambilane lambene cah cilik. Sing suku-suku niku mesti kelingan. Sekitar tahun 70-an rin. Cah cilik-cilik itu mulai ya lah. Bocah cilik latihan ngomong. Ubi itu ubitan. Sekalian gitu kan. Tapi saat ini pun ngoten. Cah cilik itu segilah-gilah. Terus nyaut. Bapak si tenan nabi. Jadi cah cilik-cilik itu siapa? Gila gak? Gila. Insya Allah. Sa'ele-ele-e sholawat. Iku tetap sholawat. Ora kene diarani miso. Nggih. Yo bocah paham ora urus, tapi sing kuwet tuh jeblak iku lak selawat, ngerti lho nggih. Lah itu tetep lebih baik. Yo sak elek-elek selawat itu pasti ada aura, enek hawa, enek setrum. Lah sak cilik-cilik pentol korek nek dijres ngono yo panas. Nggih. Ora usah ngono tapi lak matine, tapi lak yo panas. Dan panas itu benten-benten cah cilik kurang-kurang gak dua apa salawat kabeh masuk malaikat gak nunggoni. Ini lah ya. Sak jane sing nyelamet no Indonesia malah duduk sing tua-tua ini cah cilik-cilik sing dungo-dungo ini. Wah ini lah enak cah cilik aja diceplesi. Ini kurang duwe dosa kekasih Gusti Allah kadek maca salawat murni. Ngoten iki. Itulah yang dimaksud di sini riyadhah wal mujahadah. Krono kula yakin taufik itu sudah datang. Tinggal saat ini bagiannya awak dhewe sing sepuh-sepuh menciptakan suasana riyadhah supaya bangsa kita, anak kita, anak didik kita ini generasi setelah kita ini bisa terbiasa melakukan ma'ruf, melakukan al-urf dan terbiasa melakukan akhlakul karimah. Niki mboten kena digiring nganggo cara wong pinter, nganggo cara wong sugih, nganggo cara wong pakat mboten. Ini harus semuanya menajamkan rasa unggah-ungguh itu. Diwingi mun kula aturke nggih. Jadi soal tata krama niku ora kok soal Qur'ane Latin apa Arab. Nggih, berarti nek belajar maca Qur'an nganggo tulisan Latin, apa tah unggah-ungguh niku wong sing kitabe wis netel. Mboten. Unggah-ungguh itu ukurannya bukan itu, justru unggah-ungguh itu dilihat dari napa? Nuansa rasa rohaninya terhadap Allah. Ketulusan rohaninya terhadap sesama manusia sehingga tumbuh perilaku-perilaku yang ma'ruf itu bisa keluar apa enggak itu pakai riyadhah. Qala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu wonten ing kitab sanesipun kitab Hikam. Kitab sanes Syekh Ibnu Athaillah dawuhaken an-nafsu majbulatun ala su'il adab. Nafsu tai nafsu iku majbulatun diwatekaken. Diwatekaken iku tegese sekali dibuat oleh Allah wateke ngono kuwi. cara wong Jawa lek ngarani gawan bayi. Nek lahir projek modele yo ngono kuwi. Lah ger duwe karep wis kececeng kenceng wis ora kena jeluk. Wis sampe tuwa wis ngono kuwi modele. Jiarna yang gawan bayi. Wis sing waras kalah. Ngono terus. Iki anafsu tai nafsu iku majibulatun diwatekaken ala suil adabi ing atase seneng lama. Wis ngono ae penake cara Jawa seneng napa suul adab kurang ajar. Mugo miturut kisahipun mangin ngoten. Nalikane nafsu niku didangi Gusti Allah, "Hei nafsu, sapa aku?" "Aku ya aku, kowe ya kowe." Nafsu ngendi wae akhire di napa? Disiksa. Nggo ceritane iki disiksa nganggo neraka panas ora mempan. Ditakoki neh, "Hei, sapa aku? Sapa kowe?" "Aku ya aku, kowe ya kowe." Jawabe ngoten. Ora duwe tata krama. Iku mun gawan. Bocah cilik lho sampean nuruki basa. Nritil kon ngapalno basa krama kalih wong sepuh. Mungkin karo metu terus petuk kancane juru misuh lah gelisi iso misuhe. Gila ya. Ning omah iki wis dituruhi. Iki Mbah, iki Pak Di lek matur dahar. Iki dahar. Isik pilo dahar. Ngono. Lek anu adik iki adik maem. Maem lek Mbah dahar ngene. Wis iso diluk. Metu petuk kancane. Iku biya dok apa ngono. Iku mulai iso ajok-ajok ngono ya terus. Niku mas bulatan lah ya, sejenisnya nafsu niku dicetak atau terwatakkan untuk berbuat yang suul adab. Nah, oleh karena itu kita sebagai hamba wal abdu taikabullah iku makmurun diperintah. Diperintah bimulazamatil adabi kelawan netepi tata krama. Nafsunya diberi watak berot. Tapi menungsane kawulane diperintah dikongkon netepi tata krama. Ngoten. Fa nafsu mongko tai nafsu iku tajri lumaku apa nafsu bitabiha kelawan wateke nafsu fi maidanil mukhalafati ing dalem arena nulayani perintah. Setiap nafsu itu pasti dia seneng berjalan. Memang secara alami, secara watak seneng berjalan di arena-arena sing kira-kira nulayani perintah. Dan sampai niku lungguh jagungan metupu sampai pirang jam ngono sing kira-kira kok sampai nerak wektune salat ngono lak seneng. Nggih. Tapi lek dijak wiridan ala rasa suwe-suwe setengah jam ae. Ngoten. Pujian ngenteni pujian seperempat jam ae ngenteni imame teko. Mula wis tolah kalau jeneng imame teko ta ora. Wis ngomong-ngomong nggih ngoten. Iya lho nggih. Padahal delok TV guyon sampai pirang-pirang jam nggih ngoten niku pancen nafsu. Wal abdu taikallah iku yarudduha. Dan yarudu nolak sopon abet ha ing nafsu bijudi kelawan oleh nemen-nemeni abet. Nemen-nemeni abet nolak niku wau nolak napa niku wateke nafsu mau ditolak ansu ilmu tolabati saking eleke penjaluk utawa panyubriye nafsu. Jadi nafsu jaluk ngene kudu ditolak sekuat-kuatnya. Berkono Pak wateke nafsu niku lek jaluk-jaluk sing kira-kira drawasi. Cah cilik niku pancen sing dijaluk sing kira-kira drawasi. Wong pilek nemen dilewer kaya ngono jaluk es, drawasi ta niku. Dan niku lek wong tuwa sing didik anak terus ya kang tenan ora oleh ngombe. Soalnya itu tadi, lo ngerti lah bocah urung urung gak ugo, lo kok kan mau mengadi, ya diteki, gitu lagi. Ini macam apa? nafsu niku lek Imam Buseri ndamel sanepan langkung saya malih. Nafsu iku kaya cah cilik, an nafsu katibul. Wateke cah cilik iku seneng mimi. Nek mbok jarno ae, intuh milhu, lek nafsu iku mbok jarno ora mbok didik. Sabra ala hubbi radhai sampai wis dadi remaja pemuda sing gagah ngoseni lho isih pangga njaluk mi ae. Tapi fa'in taftimhu lek kowe gelem nyape dilate niku yo akhire yo yen pati mi wis kesape wis rada gedhe sithik kan mimi isin mah ya ya tak kai yo mah ngoten mesti gak gelem kecuali sing wis bojo njaluk nah. Niku mergo mengenang masa lalu niku. Dan mimman utliqa inanaha fa wa syariquha fi fasadiha. Wal abdu tawe kawula iku yarudu nolak utawa ora nuruti sapa abdha ing nafsu. Dijudi kelawan sekabiane kekuatane abet ansu ilmu talabati saking eleke penjaluke nafsu eleke penjaluke nafsu ujug-ujug enten meman teng iki geren diterusno niki. Orang miman, ini fahaman ya. Fahaman. Ini enten sing butuh kitab sana sih. Fahaman apa miman? Biasanya ini sing butuh kitab malah gak enak. Fahaman mongkau tai sopa wong. Iku atlako ngecolaken sopa man. Ngecolaken ina naha ing kendali nafsu. Fahwa mongkau tai man. Iku sarikuha melok-melok nafsu fi fasadiha ing dalam kerusakane nafsu. Jadi di barat nih nafsu niku kendaraan, tumpahan, jaran sing cek apa? Cek liar. Jaran sing cek liar niku lah kudu dikekang terus kok ya. Kudu disadet terus lek mboten wah kok diculne kendaline terus dicule cul mboten. Monggo pamak numpak teng riku. Balah. Niku mungkin lek jarane jegur jurang sing numpak melu katut sarik. Melok katut rombongane sing jegur jurang. Mulane niku tumpakan. Nafsu niku pancen kendaraane wong urip. Lek gak duwe nafsu jenengan gak duwe cita-cita, ngoten lho nggih. Gak duwe keinginan sak duwe. Tapi lek niku mboten sampean kekang. Ngoten lho. Boten sampean arahne ning dalan sing luwes sae, sing makruf kok wau. Ini mungkin lek rusak sampean katut rusak. Dan nah, dalam hal ini, boten kena digebyah ya. Dan jauh, jadi kan ngelatih, sing tahu pengalaman ngelatih jaran ya. Jaran si cilik kan wateknya benten-benten ya. Iya, dari sisi anak yang seneng ngelentak. Cara ngerti apa? Ngelentak, sami. Di sisi ini anak yang nyenteng nyuruduk. Ini anak yang seneng bekar-bekar kau. Dan ini makin benten-benten. Kalau saking ini, apa? Benten-benten itu ya kudu perlakuannya benten. Insya Allah, soal penjelasannya, benten-bentennya caranya didik nafsu. Supaya melok tata krama. Diteruskan jateng pengawasan yang badhe datang. Mugi-mugi agen kita sami ngaos, saya sesuatu sakit, duh sak pira-pira sakit gedalane nglampahi lampah ingkang langkung sae, tansah pikantuk pitulungan saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'amihi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah.